kawa rinduku hatiku bahaya karena bersua denganmu. Engkau mirip kekasihku yang tak meninggalkanku. Kau penggantinya agar rembulan bercahaya gemilang. Oh oh oh Marlina, kau bagaikan bintang. Puji ku puja dirimu semua selamanya. Agar rembulan percaya kau bilang.